ngersaaken kula kali panjenengan dados tiang sing sae min ahlil jannah. Ya Allah, mugi-mugi sedaya sing sampean kersaaken saged ngisi ba'dal maghrib dengan ibadah, sampean dadosaken tiang-tiang ingkang selamat. Napa ingkang dados dibutuhaken dipun suwun, mugi-mugi panjenengan paringaken kangge nulungi ibadah. Kathah ilmu yang telah kita dengarkan dan kita dapat dari para kiai, tinggal kula kali panjenengan gerayai, apakah punapa sing diwulangno yang kita dengarkan itu setitik utawa akeh, pernah sampun kita lampahi, kita istiqomaken? Lek kita setitik saged istiqomah, tandanya iman kita meningkat, derajat kewalian kita di sisi Allah meningkat. Sehingga kita harapkan kula kali sampean ketika Israel menjemput, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ojo wedi, ojo susah, anakmu, bojomu, kabeh aku sing ngawal, sing ngopeni, sing ngurusi, itu sesuai dengan perintah Allah. Apa sing kon perjuangno lewat usahamu, apa sing kon jaluk liwat dungomu, masalah bojomu, anakmu, donya akhirate, aku wis dikandhani Gusti Allah. Aku sing ngurusi, sampean gak usah susah. Wis sampean kudu sing seneng, sampean delok ngarep sampean iko swarga sing wis lawas oleh Gusti Allah bangun no sampean, kabeh padha ngenteni sampean. Ya, niki kanggene kula kali sampean sing gelem ngaji terus kepingin ngelakoni oleh ngaji. Ya, wala yahsabannalladzina kutilu fi sabilillahi amwata. Pisan-pisan kon ojo duwe penyono nanggene wong sing nalikane dipundhut ambek Gusti Allah, de'e niku wau berusaha kapan awak iki lakune iso jejeg kaya pengajian sing tak rungokno. Umur ya wis tambah tuwa, dunya diubah ya wis ana takerane. Iya, umur terbatas, wis di samping aku golek kebutuhan urip, tak sempat no ngaji, tak sempat no nyempurna no ibadah. Kalau kehidupan kita niku wau bersemangat ngoten, kapan aku iki iso ngisi ambik ngaji waktuku istiqomah? Gusti Allah liwat Kanjeng Nabi dawuh, lek kon mari subuh, mari sembahyang subuh, gelem ngeluangno waktu sampai metune srengenge kon dzikir, maca Quran, maca selawat, maca donga sing diajarno Kanjeng Nabi, terus sampai metune srengenge kon tak kei sak hajian, sak umroan, opo sing kon jaluk tak sembadani wis ikhtiaro. Ya, niku. Dawuhe Gusti Allah wasabbihuhu bukrotan wa asila, maca tasbih, maca dzikir, maca selawat, maca donga sing diwulangno Kanjeng Nabi. Esuk ambek sore. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatahu. Lek nikon gelem dikir isu sore onok singkon woco, lek gak sempat kati surup marini surup, berarti kon ngundang Gusti Allah. Lek kon ngundang Gusti Allah, tutup Gusti Allah ijen, tapi wa malaikat tahu malaikat saksenono ewangono kancanono wong sing nyeluk aku iki liyukhrijakum minad dulumati. Gusti Allah teko, Gusti Allah ngejak malaikat supaya saged ngentas kula kali panjenengan minad dulumati saking berbagai kegelapan. Pikiran peteng sebab jaluk gati turuti, padahal penjalukmu iku mangsa api-api ikon jaluk nang Gusti Allah iku si apian totoane peparinge Gusti Allah. Kulo kali sampean memandang Gusti, kulo gak ada niat bagus. Kulo kepingin nyambut gawe, angsale kulo gak akan sedekah api, tapi Gusti Allah gak mengizini. Totoane Gusti Allah lebih baik daripada permintaan kulo kali panjang. Pokoke lek kulo kali sampean melihat situasi kondisi utawa rasane urip ini kok gak cocok nang ati, njaluk nang Gusti Allah. Lek wis mari njaluk sampean sing nrimo. Oh, lek ne pancen iku mang apik mungguhe Gusti Allah kangge aku, pasti Gusti Allah gak eman ngekek ya nang aku. Kok durung aku kok dadi ngene? Gusti, mandar kula sampean paringi betah, kesaenan sing panjenengan paringaken. Ya. Yeah. Untuk mengeluarkan berbagai kesumpekan, kesulitan, pulau kali panjenengan krono metenteng. Ilan nuri maring cahaya Allah. Sehingga langkah pulau kali sampean wonten ngersane Gusti Allah. Sarana-sarana yang disediakan Allah mulai sholat lima waktu. Apakah kulo kali sampean sholatnya wis bener, mulai dari segi pakaiannya, pakaian sing digawe Kanjeng Nabi, jari Kanjeng Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Lek sembayang kon iku ndeloko kaya apa olehku sembayang. Iya, para hadirin, kulo kali sampean umpami jadi orang Islam Nusantara, seneng batik karya Nusantara, monggo. Jasan, monggo. Pakaian jin, monggo. Tolong lek waktune sembahyang gawe pakaian salat sing disenengi Kanjeng Nabi, sing nglegakno Gusti Allah. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan-perhiasanmu yang kau ambil ketika kamu di masjid. Tolong lek nang masjid pakaian yang disenangi oleh Rasul. Paling enggak pakaian yang sopan, paling enggak pakaian yang polos, tidak bergambar. Ojo niat topo, niatnya nang lo Kanjeng Nabi. Saben tingali Mbah Yai Hasyim Asy'ari jasan lek wayahe nang kantor. Ketika sholat jubahan ditutupi serbanan. Wong-wong keliru. Nang sawah serbanan. Nang masjid gagubruan. Keliru wong ono sawah paper makajine. Lah ono masjid tamper koboi ditutup lek ne ono ngene masjid serbanono. Lek ne ono alun-alun ya serbetono. Ngono lho. Ono panggene dhewe-dhewe. Iya. Mulai dari segi pakaian. Umpama isin aku ya ngene ae wis. Jubahe lebokno kresek. Engko lek ate takbir gawien, mari lingkesen maneh. Lah bangun, nyenengno Kanjeng Nabi. Iya. Mulai dari segi pakaian, mulai dari segi siwakan. Sampai pun ngesak siwak dah. Sampai tuku. Seweneng Kanjeng Nabi. Bikuk sampean lek nekatene seto. Dipapak tapi Kanjeng Nabi. Ketika Israel metentuk. Kulo kali sampean. Il. Tutup ma'il. Israel. Il bongiku nyekel taspe. Kanjeng Nabi sampai detik terakhir. Dia itu. Mengembuskan nyawanya. Jenengi siwak ono gini lesan gini. Siwak ono aku siwak ono. Jari Kanjeng Nabi laula an asyuko ala umati umpomo aku gak kepingin gak nguatir repot lo. Umatku tak perintah lo nang dinding gawa siwak. Supaya apa? Bersih lesane. Malaikat yo nyoboi nang de'e. Ya, dari segi si siwa. Ya, kan gampang toh siwa ya. Kayak pulpen daripada sampean nama sing gak gawa rokok gak enak rek. Lah, digenti siwak. Ya, siwak. Paling tenggene mriku murah 5000 angsal. Sak bengkek. Tapi amat berarti. Mantun ngoten lek pun mantun, apakah kita itu sudah punya minyak wangi? Terus tindak tandu'i sembahyang. Mulai takbiratul ikhram. Mengangkat tangan. Gerak-geriknya kita sesuaikan. Sedaya niki para hadirin. Mengundang. Pemberian Allah. Yang diberikan dumateng kula kali panjenengan. Liwat untuk kangge sangu kula kali sampean urip ana donya. Liwat sembahyang. Mantun ngoten lek ismari sembahyang sunnah qobliyah dan ba'diyahnya kula kali sampean pun ngaji qobliyah tasubuh nilainya seperti salat semalam suntuk rong rakaat telat sat kerinan aku mambengi mari delok bal-balan Ustaz Rojak langsung komat durung salat qobliyah subuh kok marine salam qobliyah subuh sing duwe rasa eman gak sembahyang qobliyah subuh angsal mantun salat subuh qobliyah oleh sing penting dilakoni ndak lek disengaja yo gak oleh ya yeah. Yang kedua qobliyah dzuhur 4 rakaat ba'diyah dzuhur 4 rakaat sinten kemawon sing ditulungi Gusti Allah iso utawa tau lakoni qobliyah dzuhur petang rakaat ba'diyah dzuhur petang rakaat tandanya ada jaminan dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Iya. Sempat no wong nganggur lu sedina turu tok qobliyah petang rakaat gak kober. Lihat. Yang kedua, qobliyah tar asar 4 rakaat. Para kiai kabeh niku ditakoni kene apa kon kok ngoyo ngetik petarungan. Aku kepingin oleh dungane Kanjeng Nabi. Imam Ghazali itu berkata begitu. Imam Nawawi bahkan berkata begitu. Aku nganjur nonang santriku lek qobliyatul asar sembahyang qobliyah petang rakaat arep-arep dungane Kanjeng Nabi rahimallahu murid salat qobliyah arba'an qoblal asri. Mandar Gusti tiang sing nyempat no sembahyang petang rakaat qoblal asri. Sampean welasi, sampean kawal, sampean sandingi uripe. Terus itu kok ono wong nglakoni sembahyang qobliyatul asar, kok uripe soro. Kanjeng Nabi ono kuburan sik ndungakno Gusti niku, Gusti niku, niku Gusti. Iya, iya. Gusti Allah ngoten. Gitu kalau sudah waktunya Allah memberikan pensiun kula kali sampean innama tuwaqauna ujurahum yaumal qiyamah, sesungguhnya pemberian upah seluruhnya tuntas komplit besok dino kiamat. Kilo olehmu petang rakaat pian kilo ngene. Ya Allah Gusti, kok semerata ngeten kula boten katene ninggalna petang rakaat. Seandainya kita tahu. Ya, muga-muga kula kali sampean dipun paringi qobliyatul asrib. Wonten tiyang sing dawuh ngeten, Kanjeng Nabi, apakah kita boleh sholat qobliyatul maghrib? Solu qoblal maghribi rakaataini liman sya'a. Bayang wis gak popo qobliyatul maghrib liman sya'a bagi orang yang bisa. Kok mepet rek? Ugi wis kudu qomat ae. Ya aja sembayang gak popo. Wong iki lho gawe lekne sik luang, waktune sik nelu luang. Imame durung teko-teko ya sembayang. Lek imame wis teko ndang qomato. Karena apa? Waktune maghrib titik, qoae ba'dal maghrib, sembayang ba'diyatal maghrib, mari ngono sunnatul awabin. Paling titik rong rakaat, paling banyak 6 rakaat. Dawuni Gusti Kanjeng Nabi lek kon gelem sembahyang istiqomah salat awabin lek sampai 6 rakaat, maka bagaikan kamu ibadah 12 tahun. Habise doe. Gak kon lakoni sak karepmu besok mati kon getun. Kiai ake sing golek kon kok golek ati soke ae. Iya, lakonono rasakno engko. Lek durung lakoni, ga iso ngrasakno. Ibadah itu perlu kita rasakan, kita nikmati. Gimana nikmatnya? Kamu akan hormat terhadap orang lain, merasa rendah, merasa tinggi di sisi Allah. Allah itu yang maha besar, amat lembut oleh ngerumat kula kali panjenengan dalam tutur kata Gusti Allah sopan. Semuanya itu karena apa? Kula kali panjenengan iki umat Kanjeng Nabi Muhammad. Berapa banyak kita diuntungkan menjadi umat Nabi Muhammad. Berapa banyak tingkah laku kita menjengkelkan dan menyusahkan Rasulullah. Niki kebalikan nih Pak. Ya. Ayo pung-pung dikei kesempatan kita berusaha menyenangkan Rasul agar Allah menyenangkan kehidupan kula kali panjenengan. Pun lali nggih, ba'diyatul maghrib salat awabin 2 rakaat, paling banyak 6 rakaat. Iya. Katene ngaji ana pengajian ya loro wae, lek ngajine prei ya lho 6 rakaat gak popo. Nggih ya. Lek kate ngaji sik ngoten. Katene undangan dalil yang ku ae perlu ae krana apa kon ngimami. Iya. Lek sing ngundang soge rong rokaan, sing ngundang melarat, tawa-tawapin aku. Ngoten. Sing dalil suwe-suwe ngono, berkate titik. Oh, cah. Iya. Lajeng ba'dal isya, Adik, salat we witir. Jangan lupa kita salat tahajud. Muga-muga angsale ngaji Gusti Allah nulungi kula kali sampean saged ngelampahi. Lene terutama dina Jumat. Idza salimal Jumatu salimas sabakin. Lene dina Jumat iku beres, maka seminggu beres dawuhe Gusti Kanjeng Nabi, meskipun dikatakan hadis dhaif. Kalau ini dipun jelaskan bahwasannya lek ne kapan ana wong sembrono gak gelem Jumatan sampai ping telu, maka dia termasuk ada penyakit munafik. Ada satu kejadian kemarin dipun ceritakan bahwasannya wonten tiang pedagang gak ngereken dino Jumat, wonge nyambut gawe ae. Maka nalikane penggaweane niku wis mentok suki, umpama wong duwe sawah ngono wis kate panen sawahe, lekne wong suki wis ketok sugine, maka hasil dunianya itu dihilangkan ambik Gusti Allah, tak tertolong. Ini satu contoh. Laku nyatane gak apa-apa mari Jumat aja tambah soge. Hati-hatin. Hati-hatin. Saking kon sik dikei sepura Gusti Allah. Mulih. Kon garda. Aku eling nang kancane iku. Iko sing soge sampai tadi ngene. Krana apa? Gak ngreken dina Jumat. Prasamu aku menjarno ta. Lho. Aturan-aturan yang peringatan ini pasti terjadi. Kenapa kok tidak semua diperingatkan? Kembali lagi, wa ma kanallahu mu'adzibahum wa anta fihim. Muhammad, aku gak katene memberikan peringatan kepada umatmu sebagaimana peringatan-peringatan yang telah saya berikan pada umat-umat yang dahulu. Kotak selama panjenengan sik di tengah-tengah umat sampean. Ya. Yeah. Kata keuntungan yang kita terima jadi umat Nabi Muhammad. Berapa banyak kita sudah menjengkelkan Nabi dan mengundang amarah Allah, tapi sik di sepuro ambik Gusti Allah. Dino Jumat perbanyak membaca sholat selawat. Wa apa Ibnu Abi Syaibah an Mujahid anna kauman sak temene satu kaum sekelompok masyarakat kharaju fi safarin khina hadaral jum'atu. Kelompok niki, rombongan niki memaksakan diri metu memulai perjalanan murekrasi bonang wali songo bonopo. Kapan dia berangkat? Khina hadaral jum'atu, ketika sholat jum'ah mau dilaksanakan. Terus gak apa-apa wis, bangkok tengah dalan ae wis. Di bangkok kesuwen ngene. Bayang ono kene lho, kok mari jum'atan ae budal gak wis. Bayang kono ae. Ngoten ya. Akhire ya napa? Fakturima alaihim khiba'uhum. Ketika sampai pada tempatnya dia mendirikan kemah, tanpa diketahui kemah-kemah itu terbakar dari api yang tidak diketahui. Gak ono sing rokokan lho iki. Kok iso apa? Gak ngerti. Iya. Itulah satu peringatan. Lalek kula kali sampean bayi Jumatan kok wis ku ae ngene kok ono selakno wis sepure selak ketinggalan. Siap-siaplah. Lek ne ono donya gak diobong, siapkan dirimu nanti dibakar di hari kiamat. Pasti. Ojo rumongso selamat lek ngelakoni dosa. Ya. Lek pelanggar sedikit jangan merasa selamat. Itu istidrak. Iya. Hati-hati, hati-hati. Tuk mundir ya. Qala Yafa'i. Dawu sopo Imam Yafa'i. Imam Yafa'i ini seorang senes wong Arab tapi wong Ajam. Ajam itu bodoh tapi kalau kalian sampai ada Madura, ada Banjar, ada Jawa, ada Pakistan, ada India, itu pokoknya itu Arab. Iya. Yeah. Dia niki amat mahabbah cinta dumateng ahlil bait. Ilmu dan kualiannya banyak diterima keranten dek niku seneng nang ahlil bait. Ya. Akhirnya jadi seorang wali. Namine Abdullah bin Mas'ud. As'ad menjalang ya. Imam Yafa'i dicerita balagona sampai pada aku tahu kerungu cerita annal mauta sak temene piro-piro wong mati la yu'adzabuna ora disiksa lailatal jum'ati dino malam jum'at tasyrifan lihadal wakti krono menghormati malam jum'at kok wero sampean. Yang ngene iki gak apa jare cerita kaya wong banggel kok ngene. Lek ne tiyang kiai-kiai ngeten iki biasae. Kiai-kiai biyen niku. Ya ana kiai ku model kaya Kiai Anwar ngono, kumpulane wong sawah. Ana kiai ku kumpulane wong ahli ana kuburan, biasa ana kuburan rokokan. Ya banyak ceritane kuburan macam-macam yai wonten sing ngeten wonten ngeten. Lho gak sembarang cerita terus ditulis ana ngene iki kitab. Dadi lek cerita ana kitab iki jangan terus kamu mengatakan gini, gorotok iku, gorotok iku, gorotok iku. Kenapa kok mung gorok? Raimu jenjane tukang gorok. Mergane ana wong temen kon reken go gorok. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'a. Dudu-dudu lek ne wong iku mang penyenono elek ndutukno petitete kelakuane ya eh. Elek wong wis kiai sing dituduh ae. Iya. Lho lek wis dadi kiai ojo dadi kelakuan koboi, senengane cerita-cerita goroan. Lah iku keliru, ya. Jangan merusak nama besar kiai. Lek wis diceluk ustaz, mari ngono karat repot iki. Iya. Wa haka al-Auza'i an Masirah ibn Jalis annahu sak temene Masirah ibn Jalis marra bi maqabira. Dia itu lewat melewati tenggene beberapa kuburan, sering lek liwat kuburan dia itu sering salam. Ngoten lho. Iya. Bi maqabira babi tauma'at di beberapa kuburan kota Babu Tauma. Kok dibundi pun semerap nih. Waqatun yakuduhu lan onten wong kang nuntun yakuduhu kang nuntun sopo qaid hu ing Masiro. Masiro ini orangnya soleh mantun ngoten wudur. Dadi nang dindi perlu golek bareng sing nuntun. Ya. Ketika dia itu sampai tinggene kuburan faqala terus dekne niku maca assalamu alaikum ahlal kubur antum lana salafun wa nahnu lakum tabiun wa rahimanallahu wa iyyakum wa ghafarana lakum. Yo apa artine sampean lek ne gak iso artine wis muni ngene doae assalamualaikum penghuni kuburan riko dhisik aku mari ngono nututi mandarae riko krasan ana kuburan ambik di sepuro dusane. Lah ngoten lah, lek kerasan kan enak ta, Pak? Tandane enak. Lek gak kerasan yo gak enak. Bahasa kan enak to. Lek kerasan niku tandane kuburane ana asine. Lah ngoten lah. Ana bojone. Meski bojone apa melo, ana widodarine. Dadi kula kali sampeyan ndongakno wong kuburan mandar, Pak, riko kerasan ana ngene-ngene padha ambik ndongakno muga-muga jembar kubu rane ngoten lho Pak, basae ngoten ya. Tandane lek kerasan ana ngene kono riko biyen doan bakso ana bakso lho. Iya, kerasan. Iya, ngoten ya. Ana baksone ta ana ngoten ya. Wae bakso ta iki. Ya. Insyaallah. Dadi lekne warahimanallahu wa iyyakum, muga-muga sampean kerasan ngoten ya. Dirahmati ngoten lho. Sampeyan ojo kerasan diisi, Pak. Golek sangu sing akeh, tuku AC digawe ana ngene kubur, kuburan ya. Tuku lampu merkuri ana kuburan, tuku Fortuner Alphard gawe ana kuburan. Ngono ae ana kene sesek. Sepeda motor ya bek ya. Tuku ana kuburan ae jembar. Ya. Insyaallah. Juga ngoten wis moga-moga sampean kerasan di sepuro dosa sampean cekne tambah enak ana kuburan. Iya. Dan ya. Waradallahu li ruhin fi rajulin minhum. Keadaan itu ada Gusti Allah mengembalikan balik noruhe sijine uang sing ana kuburan iku mang. Ya. Pak ajabahu. Dadakno dijawab. Kupinge Kiai Masiro sing buta niki wau ana sing jawab ngene nyeletuk. Tubalakum ya ahlad dunya khina takujuna fisari arba amarotin. Wenak konbe onok dunyo. Pendino penbulan iso haji iso umroh ping papat. Loh. Jari ni Kiai Masiro iku mang. Sopo ngomong iku mang. Sinten mboten enten sing ngomong sampean ngomong. Ana iku Mang. Ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Ngene iku Mang jarene. Wenak kon ana donya. Haji umroh sepulan ping papat akeh sangumu. Wah sampean krungu krone ya. Terus dhewe ana atine jawab, wong jarene wong kuburan iku bahasa roh, ya antar roh, enggak bakal bahasa badan. Wa ila aina yarhamukallah. Haji nang diping papat iku. Nang raji tenang Jember. Iya. Qala ilal jum'ati. Lho, sampean nang Jumatan niku lak padha ambek haji ya. Afala fama ta'lamuna anna hajjatun mabrutatun muqbilatun. Sampean gak ngerti ta? Gusti Allah lekne sampean Jumatan iku ngekei pahala, ngekei ganjaran, aku dibayar oleh kene iki kaya haji mabrur sing diterima. Iku lek Jumatan. Aku gedeng ya kadalo. Ruang ngono jam 10 budal aku. Cekne oleh akeh. Lah krono katike ya lah krono katiko matak kadang-kadang ngono alun-alun saja nabi rokokan. Estekan dalam ikut ngok no suwe ni rek singkut pasopoi kata ya hantu nagis nagis tadi bayar dah yo kocen ya. Bareng wis kobat mari ngono melayu ya Allah. Eh manriko Gus. Ya Jumatan iku tiba ni muli koyok haji. Ya mergane sampean lek ni Jumatan sing siap boten gini mriki kengken adus kengken wangi-wangian kengken gawa serban wonten wonten biyen tonggo iku biyen ngaji lek ne mari ngono Jumatan ya dikene jenenge guru ya kon nyuwun gawa serban wong wangi utal gawa serban ngono gletek ya Allah. capek diganjar ambek Gusti Allah. Bareng wis Joko, ana sing ngajekno lho. Iki barokah kon biyen nglakoni cilikmu kepingin Jumatan sempurna kongkong gak serban kongkong gak wangi-wangian tibane kaya haji dikei haji temenan Nabi Gusti Allah gratis lalu kabeh di gratis namun lalu kalau si nyambut gawe bae gak payu tapi iya iki iya iki contoh tok contoh iku gak ake cuma siji lek kenjo sing ngekei contoh lho Gusti Allah gak percaya tariko wong sing sing ngekei contoh lho biasanya karat. Iki contoh temen, wallahi contoh. Temen dong, iya. Contoh lo, iya bukti nih, lo percaya. Masa siapa yang jadi contoh salah kali tidak percaya. Ya Allah, kerana apa? Saking biasa nih dikoroi menungso. Tadi tidak percaya habis sih. Allah, kesempatan kulo kali panjenengan, wong lanang, lek Jumatan, kangge sapa? Kangge ni keluarga, bucu sampean, anak sampean. Jadi lek ni Jumatan kula kali budal sama Jumat ni kita dirukok Allah, Gusti Allah diregani, dihormati. Seandainya kita tahu, oleh Gusti Allah menghormati kula kali sampean melebihi daripada penghormatan pejabat tuan kiai. Sampai nak jelo nak pejabat menghormati kiai, menarik rek tadi kiai rek dihormati pejabat. Lebih dari itu Allah menghormati kita. Saking kulo kali sampean tidak diwujud, betuskan tanbihani. Ada dua peringatan. Ahaduhuma, salah satunya anna ada as-salatil jum'ati ma'al jama'ati ala ghairi dhil a'zari fardu ainin ijma'an. Sak temene nekani utawa ngelaksanakan salat jum'ah secara berjama'ah. Jum'ah itu harus jama'ah. Ala ghairi dawil a'dari kanggene tiang-tiang sing boten berhalangan hadir. Halangane apa? Krana lara lek digawe lunggu mumet. Nggih ya. Krana lara gak ana sing ngeterno dan lain sebagainya. Lek wong iku mang tidak ada boten enten udur sing ngalangi utawa yang membolehkan dia tidak hadir Jum'ah, fardhu ainin adalah kewajiban individu perorangan. Tiap wong kewajiban nekani sholat Jum'ah kanggene wong lanang. Faman istahalla tarkaha, sinten kemawong sing ngomong gak popo ka Jumatan terus sembahyang dohorai, wa huwa mukhalitun lil muslimin, padahal dhewe itu bergaul hidup di tengah-tengah orang-orang Islam, ya apa kafir, maka diperlakukan dihukumi kafir ambek Gusti Allah. Senes kula lho, senes panjenengan lho. Kafir iki padani tidak. Di hadapan Allah dia sudah menjadi orang yang ingkar. Di hadapan kita tidak, dia masih muni asyhadu alla ilaha illallah. Iya. Yeah. Wa min sama dari itu lau qala insanun usolli dhuhran la jum'atan. Lekne wong ngene, aku sembahyang dhuhrae, gak usah jum'atan. Maka kutila alal asahi boleh diberi hukuman menurut kaul atau pendapat ulama yang benar. Para hadirin, lekne dina Jum'ah kula kali sampean yang banyak membaca salat selawat membaca salat selawat. Demikian pengajian kula jaluk tulung teng panjenengan duk pendonga. Masyarakat Bangil dan para ulama, para habaib, para kiai, para kiai sepuh-sepuh, para ulama kepingin ngawontenaken selawatan bersama. Ini kesempatan kangge kula kali panjenengan. Kesempatannya apa? Kula kali sampean cek ne tau kumpul dadi sedilu ambek para ulama bareng-bareng maca mau maulud. Biar disaksikan Nabi bahwa kita adalah termasuk golongan mereka. Mereka para kiai, para habaib ngekei kesempatan Nabi kula kali panjenengan. Ayo bareng aku. Cek ni kon diakoni kaya aku, diperlakukan seperti aku. Ambil kanjeng Nabi. Kapan? Itu nanti malam 12, malam 13, pas malam Jumat, malam 2, tanggal 24, malam 25. Sampai ditanya-sampai pun teringat dan undangan gede. Bersama Nabi dan para habaib kita masuk surga. Ngerti ya? Sampai cak. Anak sampean, bojo sampean teko dilu sampean nek sesuk mule mulya wis. Pokoke teko ya untung sampean lek nek rasane ana ngene ngono, nggih ya. Muga-muga niatan para bini sepuh, para habaib, para kiai ingin bersama membaca selawat dengan kita, memfasiliti kita untuk membentuk, memperkuat akidah Ahlussunnah wal Jamaah cek negati colongi ambik wong-wong akeh dipun sembadani kali Gusti Allah, dipun paringono hasil dohiron wabatinan sing teko kata boten udan selawati diterima. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasyidin. Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sohba wal muslimina ajma amina Rabbi asma fadlan wajuda manna la biktisabi minna fil mustafa rasuli nadha bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi attahabbi wa alihi wa sahbi ida datati sobi walhamdulil ilahi fil bad'i wat janahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.